pria setengah hati. Matanya duhai tajam sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Ku tahu banyak pria melayu, mengharap cinta kasih darimu. Berubah cintamu padaku, pria yang tidak mampu. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Padamu, aku sayang padamu.